Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Ikhwati arsyadani wa arsyadakumullah, rahimanallah wa iyakum. Kita lanjutkan lagi kajian kita atau pembahasan kita menggali hakikat tentang surga yang Allah janjikan kepada orang-orang beriman. Ya, seperti apa? Karena dengan semakin kita memahami hakikat dari surga yang diinginkan oleh setiap orang-orang beriman, maka jiwa kita, hati kita semakin terpacu ya, untuk kemudian memperbanyak ibadah, meningkatkan kualitas ibadah, tentunya apa? Untuk bagaimana kita mendapatkan apa yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam sifat-sifat surganya. Hal yang perlu kita pahami adalah salah satu di antara hal yang banyak diceritakan dalam ayat-ayat makiyah, di antaranya ayat-ayat makiyah juga banyak bercerita tentang apa? Tentang peristiwa-peristiwa setelah kematian. Ada hisab, dan di antaranya adalah ada al-jannatu wan nar. Maka ini menandakan kepada apa? Bahwa kehidupan seorang mukmin di dunia ini memiliki suatu tujuan, memiliki sebuah tempat kembali, yang justru di tempat kembali inilah nantinya orang-orang beriman menjadi tempat tinggalnya selama-lamanya. Oleh karena itu, pengkaitan antara kehidupan dunia dengan kehidupan akhirat, ya, ini adalah sebuah kaitan yang erat kaitannya dengan kehidupan seorang muslim. Dan banyak juga diceritakan bagaimana orang-orang kafir adalah mereka orang-orang yang tidak orang yang mengingkari hari berbangkit, orang-orang yang seolah-olah kemudian sudah, ketika sudah hidup di dunia sudah. Ya. Maka ini diantara apa namanya rahasia bagaimana kemudian Allah SWT sering kali menggandengkan antara iman kepada Allah dengan iman kepada hari akhir. Ikhwati arsyadani wa arsyadakumullah, rahimanallahu wa iyyakum. Kita lanjutkan pada halaman 56 ya, al-babu tsalits fi siyaqi hujaji man ikhtara annaha jannatul khuldi allati yadkhuluha an-nasu yaumal qiyamah. Tentunya ini sudah dibahas pada bab sebelumnya bahwa terjadi khilaf tentang apakah surga yang ditinggali oleh Nabi Adam ketika awal penciptaan itu adalah surga yang nantinya ditinggali orang-orang beriman ya, atau kemudian surganya lah surga yang berbeda ya. Sudah disampaikan kemudian kemarin khilafnya, maka di sini masing-masing oleh Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah dihadirkan dalil dari masing-masing. Saya ingin menyampaikan kepada jamaah sekalian bahwa lihat ya, ketika para ulama menyampaikan dalil mereka menyampaikan dalil argumentasi atas apa yang mereka yakini, kita seolah-olah akan muktanya, kita akan kita yakini bahwa oh ini ternyata dalil yang sahih. Tapi ketika kemudian pada pendapat kedua disampaikan pula dalil-dalilnya, kita kemudian baru kemudian menjadi bimbang. Ini maknanya apa? Maknanya tidaklah kemudian para ulama itu meyakini dan memilih suatu pendapat kecuali mereka yakin dan mereka punya hujjah dan dalil atas hal tersebut. Ini bagian dari husnuzan kita kepada para ulama. Dalil yang pertama nanti di sini disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalil yang cukup banyak, tapi kemudian kita pilihkan beberapa dalil yang mungkin bisa kita baca ya. Yang pertama adalah qalu qauluna hadza huwa alladhi fatara Allahu alaihi an-nas saghiruhum wa kabiruhum la yasturu biqulubihim siwa wa aktsaruhum la ya'lamu fi dhalika niza'an. Pendapat ini yang mengatakan bahwa jannah yang ditinggali oleh Nabi Adam pertama kali ya, ketika waktu penciptaan, jannah yang sama yang akan dimasuki oleh orang-orang beriman nantinya. Pertama adalah apa? Dalil alladzi huwa alladzi fatara Allah ya, hadza huwa alladzi, ini adalah fitrah yang Allah fitrahkan kepada manusia ya, saghirahum wa kabirahum ya, baik kecil maupun orang besar, layak turu bikulubihim, dan tidak terdetik di hati-hati mereka siwahu, kecuali apa? Kecuali pendapat ini. Wa aktsaruhum la ya'lamu dzalika niz'an, bahkan mayoritas fitrah manusia yang mengatakan bahwa seolah-olah hal ini menjadi suatu hal yang musallam, sesuatu yang tidak perlu diperdebatkan lagi. Ya. Maka yang pertama adalah dalilnya dalil fitrah. Ya. Maka tentunya ya, sering diantara kita kadang bertanya ya, atau muncul pertanyaan pribadi dari kita, sebagaimana saya pernah ditanya juga dalam sebuah kajian, bahwa Ustadz, apakah kemudian ya, jannah yang ditinggali oleh Nabi Adam itu jannah yang dimasuki oleh orang-orang beriman, padahal Allah Subhanahu wa taala, padahal Nabi juga menyampaikan bahwa apa? Bahwa jannah yang akan ditinggali oleh manusia nantinya, ya, orang-orang beriman nantinya, itu adalah apa? Mala ainun ra'at. Ya. Tidak dilihat oleh mata, wala udhunun sami'an, juga tidak didengar oleh telinga, wala khatara ala qalbil bashar. Ini salah satu dalilnya, dalil fitrah. Kemudian dalil yang kedua adalah qalu wa qad rawa Muslim fi sahihihi min hadits Abi Malik an Abi Hazim an Abi Hurairah wa Abi Malik an Rib'i an Hudzaifah radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajma'u Allah ta'ala an-nas fayaqumu al-mu'minun hatta tuzlafa lahumul jannah فيأتون آدم فيقولون يا أبانا استفتح لنا الجنة فيقول وهل أخرجكم من الجنة إلا خطيئة أبيكم وذكر الحديث. Ya, artinya dalam riwayat Muslim ya, dari hadis Abu Malik, dari Abu Hazim, dari Abu Hurairah, dan Abu Malik dari Rib'i ya, dan dari Hudzaifah, mengatakan, keduanya mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, Rasulullah SAW bersabda, ya jema'ullah an-nas, nanti Allah akan mengumpulkan seluruh manusia. Nah, ini bercerita tentang kondisi mahsyar. Fayakumul mu'minun, maka orang-orang beriman itu apa? Bangkit. Hatta tuzlafa lahumul jannah. Ya, hingga kemudian apa? Jannah itu didekatkan kepada mereka. Fayaktuna Adam, maka mereka datang kepada Adam. Fayakulun, dan mereka berkata, ya abana, wahai bapak kami, istaftih lanal jannah, mintalah kepada Allah kepada Allah agar membukakan jannah kepada kami. Fayaqul, maka Adam mengatakan, wa hal akhrajakum minal jannati illa khati'ata abikum, sungguh tidaklah yang mengeluarkan kalian dari jannah kecuali kesalahan yang dilakukan oleh bapak kalian, yaitu Nabi Adam. Ya, perhatikan di sini, wa hal akhrajakum minal jannah, poinnya di sana. Dan ketika orang-orang beriman mau masuk surga, ya, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Nabi Adam untuk meminta kepada Allah untuk dibukakan pintu surga, Nabi Adam malu. Nabi Adam mengatakan apa? Justru yang mengeluarkan kalian dari surga itu adalah kesalahan yang dilakukan oleh bapak kalian. Ya. Maka di sini ada dua kata surga. Satu sorga yang dimasuki oleh orang-orang beriman, dan sorga yang dikeluarkan darinya Nabi Adam. Dan ini apa? Dalam konteks ini dijelaskan bahwa apa? Bahwa seolah-olah ya, ketika Nabi Adam tidak mau membuka, apa, meminta, malu kepada Allah meminta untuk dibukakan pintu sorga, lantaran apa? Lantaran beliaulah yang menjadi penyebab dikeluarkannya manusia, atau ya Nabi Adam, dari sorga. Maka ini sorganya adalah sorga yang sama. Ya, syahidnya di sana, ya. Jadi apa wajhul istidlalnya di sana. Ya. Perhatikan, wa hadza yadullu ala anna al-jannata allati ukhrija minha hiya bi 'ainiha allati tutlabu minhu ayastaftihaha. Ya, dan ini hadis dari Hudzaifah tadi menunjukkan bahwa sesungguhnya ala anna al-jannata, surga, allati ukhrija minha, yang dikeluarkan darinya siapa? Nabi Adam. Hiya bi'ainiha, dia adalah surga yang sama. Allati tutlabu minhu ayastafihaha, yang surga yang sama yang dimintakan kepada Nabi Adam, ya, untuk apa? Untuk memintakan kepada Allah agar dibukakan. Ya, hadis berikutnya juga maknanya sama, maka saya lewati. Kemudian halaman 57 ya, perkataan ya pada alinea ketiga, qalu ayat wa qad qala ta'ala fi suratil baqarah. Ini dalil. Ini kalau mau kita urutkan dalil pertama, dalil kedua, ini dalil ketiga. Ya. Wa qad qala ta'ala, wa qad qala ta'ala, Allah SWT berfirman dalam surah Al-Baqarah, ya, kita hafal semua, wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah, ya. Kemudian fa azallahuma asyaitanu anha fa akhrajahuma mimma kana fihi wa qulna ihbitu ba'dukum li ba'din adu wa lakum fil ardi mustaqarru wa mata'un ila hin. Ya, maka perhatikan pada potongan terakhir dari ayat ini, wa qulna ihbitu ba'dukum li ba'din adu wa lakum fil ardi mustaqarru wa mata'un ila hin. Dijelaskan di sini apa? Fahadha yadullu ala anna hubutahum kana minal jannati ilal ardi min wajhain. Ayat ini menjadi dalil bahwa apa? Bahwa turunnya mereka, Nabi Adam, Hawa, dan setan, dan iblis, ya, berdasarkan ayat ini, mereka turunnya itu dari surga ke dunia. Ya, min wajhain, bisa dilihat dari dua sisi pendalilan. Ahaduhuma, ya, pendalilan yang pertama min lafdhati ihbitu, dari lafaz ihbitu yang secara bahasa mungkin kita artikan turunlah. Fa innahu nuzulun min uluwin ila suflin. Ya, ihbitu itu adalah turun dari atas ke bawah. Ini mengisyaratkan turunnya dari langit, ya, dari jannah yang letaknya adalah apa? Di atas langit, ya, ke bumi. Karena lafaz yang digunakan di sini adalah ihbitu. Kemudian wasani, kemudian sisi pendalilan yang kedua dari ayat ini adalah qauluhu wa lakum fil ardi mustaqarrun, dan kalian di bumi apa? Mustaqar, tempat kalian tinggal. Ya. Jadi setelah disebutkan ihbitu turun, kemudian kalian di bumi tempat kalian tinggal. Fadalla ala annahum lam yakunu qabla dhalika fil ard. Ayat ini, potongan ayat ini menandakan bahwa sebelumnya, ya, semuanya ketiga tadi yang Adam, Hawa dan Iblis, ya, itu apa? Itu tidak berada di bumi. Berarti di mana dia kalau tidak berada di bumi? Nah, ini sisi pendalilannya. Satu, turun dari atas ke bawah, kemudian walakum fil ardi mustaqarrun, itu menandakan bahwa sebelumnya mereka tidak tinggal di bumi. Ya, seperti itu. Maka tidak tinggal di bumi dan kemudian apa? Dan kemudian diturunkan dari atas ke bawah. Ya. Tsumma akada biqaulihi, kemudian juga di apa namanya? Ditegaskan dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-A'raf ayat 25. Qala fiha tahyauna wa fiha tamutuna wa minha tukhrajun. Di sanalah, ya, tahyauna, kalian hidup. Wa fiha, di sanalah kalian meninggal. Wa minha tukhrajun, dan dari sana juga kalian akan dibangkitkan. Ya. Ya, walau kanatil jannah fil ardi, kalau seandainya jannah yang tempat Nabi Adam itu berada di tanah apa di bumi, lakanat hayatuhum qabla al-ikhraj wa ba'dah, ya. Maka sebelum apa namanya manusia tadi dibangkitkan, ya, sebelum manusia tadi dibangkitkan, maka justru apa, di sanalah lakanat hayatuhum fiha, ya, qabla al-ikhraj wa ba'dah, ya. Setelah dibangkitkan dan setelah apa, sebelum dibangkitkan dan setelah dibangkitkan, ya, di sanalah. Ya. Jadi ini apa namanya sisi pendalilannya. Ya. Qalu, nah ini dalil berikutnya waqad wasafa subhanahu jannah, Allah Subhanahu wa taala telah mensifati jannah, jannahnya Nabi Adam, jannah yang ditinggali oleh Nabi Adam dengan sifat-sifat bisifatin la takunu illa fi jannatil khuld, ya, dengan sifat-sifat yang tidak mungkin kecuali apa? Kecuali sifat tersebut adalah sifat bagi ya, Jannatul Khuld, ya, surga yang akan ditinggali orang-orang beriman di akhirat kelak. Ya. Di antara sifatnya, ketika Allah SWT mengatakan kepada Adam, innalaka, sesungguhnya kamu, alla taju'a, ya tidak lapar, wala ta'ara, dan juga tidak apa? Tidak telanjang. Ya. Di mana? Di sana. Ya, di dalam jannah tersebut. Wa annaka la tazma'u, dan kamu tidak apa? Tidak akan merasakan kehausan fiha, di dalamnya. Wala tadha, dan kamu juga tidak akan merasakan kepanasan. Ya. Maka sifat tidak lapar, kemudian tidak apa namanya? Tidak telanjang, wa annaka, tidak haus dan tidak merasakan kepanasan, itu tidak ada apa? Itu sifatnya adalah sifat yang ada pada Jannatul Khuld. Yang ini Allah ceritakan tentang kisahnya Nabi Adam. Maka ketika Allah menceritakan Nabi Adam, menyebutkan sifat surga yang ditinggali oleh Nabi Adam itu, ya, tidak lapar, ya, tidak telanjang, juga tidak haus dan tidak apa merasakan kepanasan. Wa hadza la yakunu fid dunya aslan. Ya. Hal seperti ini, kondisi seperti ini tidak mungkin ada di dunia. Fa innar rajula, kesungguhnya seseorang, walau kana fi atyabi manaziliha, meskipun dia berada di rumah yang paling bagus, fala budda ay ya'ridha lahu syai'un min dhalik, pasti adanya dia apa? Dia terkena ya sesuatu dari empat hal ini. Ya, di rumah kita juga masih bisa apa? Masih bisa kelaparan. Kalau itu di dunia, ya. Meskipun di rumah yang bagus sekalipun, ya. Kemudian bisa juga tidak berpakaian, ya. Kemudian apa? Bisa juga kita kehausan, bisa juga apa? Kepanasan. Ya. Wa qabala subhanahu bainal ju' wal 'ur. Ya, Allah SWT muqabalah itu antonim. Ya. Allah memposisikan antara sifat ju' dengan sifat al-'ur. Wadh-dhama, ya, dhama itu haus, dan ad-duha. Ad-duha di sini adalah panas maksudnya. Ya, itu adalah apa? Perbandingan. Nah, itulah perbandingan yang baik, ya. Antara ju' wal atash wal 'ur wal duha, fa innal ju' dhullul batin. Ini alaannya. Sesungguhnya ju' lapar itu adalah dhullul batin, ya. Dhul ini bisa diartikan kelemahan, kelemahan yang sifatnya dari dalam. Wal 'ur, ya, sementara telanjang itu dhulul zahir, kelemahan yang sifatnya dari luar. Oke. Okay. Wadh-dhama, adh-dhama itulah harrul batin, panas yang dari dalam, ya. Wadh-dhuha, ya, sementara dhuha itu panas, harrul zahir, har yang sifatnya dari luar. Ya. Fanafa an sakinha, Allah menafikan dari penduduk, ya, surga tadi, surga yaitu Nabi Adam, ya, dhullul zahir wal batin, dhullul zahir wal batin, ya, kelemahan zahir, ya, kelemahan luar, wal batin, dan kelemahan dari dalam, kepanasan luar dan kepanasan dari dalam. Wa hadza sya'nu sakinil jannatil, dan ini sama dengan sifat orang yang tinggal di Jannatul Khuld, jannah yang kekal. Oke. Okay. Ya. Kemudian kita buka halaman 63. Ya, halaman 63. Di mana kemudian ya, dalil berikutnya qalu, ya, wa aidan fal jannatu ja'at mu'arrafatan bila mit ta'rif fi jami'il mawadhi', ka qawlihi uskun anta wa zawjukal jannah wa nadhairuhu. Ya. Jannah yang bercerita tentang kisahnya Nabi Adam, tentang penciptaan dan tempat tinggalnya Nabi Adam, itu di semua tempatnya menggunakan alif lam ta'rif. Ya, al-jannah, alif lam. Al-jannah. Ya. Dalam surah Al-Baqarah di sini dikasih contoh, uskun anta wa zaujukal jannah. Tinggallah kamu dan istri kamu, ya, di surga. Wala jannata, dan tidak ada jannah, ya'aduha biha al-mukhatabun wa ya'rifuna illa jannatal khul. Ya, jadi kalau alif lam ta'rif itu ya, sesuatu yang sudah dipahami oleh orang. Maka ketika disebutkan al-jannah, tidak ada yang dipahami oleh al-mukhatab, ya, lawan bicara, ya, wa ya'rifuna, yang diketahuinya, kecuali apa? Jannatul khuld. Ketika disebutkan jannah, ya sudah, ya, jannatul khuldi, jannah yang dimana orang tinggal kekal di dalamnya, ya, allati wa'ada ar-rahman ibadahu bil ghaib faqad sara hadha al-ismu 'ala man 'alayhi bil ghalabah. Nama ini, ya, al-jannah itu kemudian sudah menjadi nama tersendiri. Ya, jannah secara bahasa kan bisa berarti kebun, bisa berarti taman. Ya, tapi karena ketika diitlakkan jannah itu orang pahamnya yaudah jannah, surga, tempat orang tinggal, apa, tempat orang-orang beriman tinggal nanti di akhirat. Ya. Maka kemudian apa? Maka kemudian faqad sar hadzal ism, dia seolah-olah menjadi alam, menjadi nama. Setelah sebelumnya dia semacam kata benda, ya, kemudian dia seolah-olah menjadi nama, seperti dicontohkan di sini apa? Kal Madinah, seperti apa? Al Madinah. Ya. Madinah secara bahasa artinya apa? Lawan dari kata qaryah, ya, kota. Tapi kemudian ketika ditambah alif lam Al Madinah, orang pahamnya apa? Oh, maksudnya Al Madinah di situ ketika dimutlakkan, ya, Al Madinah tidak ada tambahan apa-apa, maka maknanya Al Madinah, orang paham, oh ya, Madinah, Madinah Munawwarah, tempat Masjid Nabawi. Ya. Madinatul Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wan najm, ya, bintang. Ya, wal bait, ya, al bait di sini wallahu alam apakah dimaksud dengan al bait di sini dengan, ya, bait itu secara bahasa artinya rumah, kemudian ketika ke taman alif lam yang dimaksudnya adalah apa? Baitullah. Kemudian al kitab, kitab secara bahasa adalah kumpulan dari lembaran-lembaran buku. Ya, nanti ketika al kitab kita paham, oh itu maksudnya al Quran. Dan contoh-contoh lainnya. Jadi ada kata-kata yang awalnya dia kata benda, tapi kemudian ketika dikasih alif lam, karena banyaknya penggunaan, orang pahamnya itu apa? Oh, pada makna tertentu, makna yang spesifik, dia menjadi alam, jadi nama tertentu. Begitu juga ini maksud di sini. Ya, memang jannah itu sifatnya umum, general. Ya, tapi kemudian ketika disebutkan dan diceritakan al jannah, ya, orang pahamnya apa? Oh, ketika dimutlakkan, orang pahamnya jannah, yaitu surga. Ya, tempat tinggal orang-orang beriman nantinya di akhirat. Ya. Wa amma in urida bihi jannatu ghairuha, adapun apabila di dalam Al-Qur'an itu diinginkan jannah dengan makna yang lain, fa innaha taji'u munakkaratan aw muqayyadatan bil idhofah. Ya, maka ya disebutkan dengan apa? Nakirah. Ya, nakirah. Tidak pakai alif lam. Au muqayyadah bil idhafah, atau ditakid dengan idhafah, mudhaf, mudhafun ilaih. Ya. Au muqayyadatan minas siyak, atau apa namanya, diikat maknanya dengan siyak, dengan konteks kalam. Ya, contoh adalah jannataini min a'nab. Ya. Jannataini min a'nab, ada muta'alliqnya di sana apa? Min a'nab. Ya, surga dua kebun yang dari apa? Dari anggur. Ya. Walaula id dakhalta jannataka, ya, jannataka ka kebunmu. Ya. Spesifik. Ya. Kemudian apa? Inna balaunahum kama balauna ashabul jannah. Sesungguhnya kami menguji mereka sebagaimana kami apa? Menguji ashabul jannah, ya, pemilik kebun. Ya. Maka ini diantara dalilnya. Ini diantara dalilnya bahwa apa namanya jannah yang diceritakan tentang Adam itu jannahnya apa? Jannahnya pakai alif lam. Sementara jannah yang tidak bercerita tentang surga, ya, itu apa? Tidak menggunakan alif lam atau nakirah ataupun diidofah ataupun disifati dengan sifat yang lainnya, ya, seperti tadi, ya, jannatayni min a'nab dan lain sebagainya. Kemudian kita buka halaman 65, ya, 65. Qalu, ya, baris pertama. Qalu, mereka mengatakan waqad daminallahu subhanahu wa ta'ala lahu intaba ilaih wa anab ayu'idahu ilaiha. Allah subhanahu wa ta'ala telah menjamin kepada Adam, ya, intaba, kalau Nabi Adam bertaubat dari kesalahan yang tadi, ya, makan dari pohon, wa anaba, dan kembali kepada Allah, yu'iduhu ilaiha, Allah akan kembalikannya kembali, a'ada, Allah akan kembalikan ke jannah tersebut, ya, sebagaimana di dijelaskan oleh Minhal dari Sa'id bin Jubair dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma fi qawlihi ta'ala fatalaqqa adamu min rabbihi kalimatin fataba alaih, dan Allah menerima Adam menerima dari Rabbnya kalimat, ya, fataba alaih, dan Allah apa? Allah menerima taubatnya. Ya. Dalam kisah tersebut diceritakan dalam sebuah riwayat, dikatakan Adam berkata, ya Rabbi, ya, wahai Rabbku, alam takhluqni biyadik, bukankah engkau telah menciptakanku dengan tanganmu? Qala bala, Allah menjawab iya. Qala, ay Rabbi, alam tanfakh fiyya min ruhik, ya Allah, bukankah kemudian engkau tiupkan di dalamku ruh? Qala bala, ya. Qala, ay Rabbi, alam tuskinni jannatak, wahai Allah, Rabbku, ya, tidakkah engkau memasukkan aku ke dalam surgamu? Ya, qala bala, Allah menjawab iya. Ay Rabbi, kemudian Rabbku, alam tasbik rahmatuka ghadabuk, bukankah rahmatmu mendahului daripada murkamu? Qala bala, qala araita in tubtu, ya Allah, kalau seandainya saya bertaubat, ini syahidnya, waslahtu, kemudian saya berbuat baik, araji'i anta ilal jannah, apakah engkau akan mengembalikan saya kepada ke surga? Qala bala, Allah mengatakan iya. Fahuwa qauluhu ta'ala, ini adalah apa? Ketika Allah mengatakan fataba alaih, ya, Allah menerima taubatnya. Maka ikhwati ashharina sadaqakumullah rahimanallahu yakum, ini secara ringkas dalil-dalilnya. Yang pertama ada dalilnya, dalil fitrah, kemudian dari hadis Hudzaifah yang dimana ketika Nabi menceritakan anak Adam nanti akan meminta kepada Adam untuk apa? Agar Adam berdoa kepada Allah agar dibukakan pintu surga, dan Adam menolak, ya, dengan mengatakan, ya, saya menjadi penyebab keluarnya kalian dari itu, dari jannah tersebut. Makanya jannah yang sama, ya. Kemudian dalam surah Al-Baqarah ada dua kata ihbitu, yaitu turunnya dari atas ke bawah. Kemudian ada kata apa namanya walakum fil ardi mustaqar, ini menandakan bahwa sebelumnya dia belum tinggal di sana, ya. Kemudian Allah mensifati jannah yang ditinggali oleh Nabi Adam itu dengan sifat-sifat, yang sifat itu adalah sifat jannatul khuldi, ya, jannahnya jannah yang sama, sifat yang sama dengan jannah yang di akhirat, ya. Kemudian jannah yang bercerita tentang Nabi Adam itu mu'arrafah bil alif wal lam, ya, maka ini maknanya jannah yang sama dengan yang ditinggali oleh orang-orang beriman nantinya. Kemudian tentang bahwa ketika Nabi Adam taubat, maka dia akan dikembalikan lagi ke jannah, dimasukkan ke jannah tadi. Ini adalah khulasah beberapa dalil dari pendapat yang mengatakan bahwa jannah yang ditinggali oleh Nabi Adam adalah jannah yang sama yang akan dimasuki oleh orang-orang beriman di akhirat kelak. Ya. Kalau kita melihat uraian ini yang diuraikan oleh paparan oleh Ibnul Qayyim Al-Jauziyah ini, Masya Allah, seolah-olah kita, wah, ini pendapat yang kuat ini, kurang lebih seperti itu. Tapi mari, ya, mari kita lihat dalil dari kelompok yang berpendapat bahwa jannah yang ditinggali oleh Nabi Adam itu bukanlah jannah yang akan nanti dimasuki oleh orang-orang beriman di akhirat. Ya, atau Jannatul Khuldi, di sini disebutnya seperti itu. Ya. Fi siyaqi hujaj al-babur rabi', halaman 66, bab yang keempat. Ya. Fi siyaqi hujaj ta'ifah alati qalat. Ya. Apa namanya, membawakan hujah-hujah ta'ifah, kelompok yang mengatakan bahwa laisat Jannatul Khuldi, bahwa jannah yang ditinggali oleh Nabi Adam itu bukanlah Jannatul Khuldi. Wa innama hiya jannatun fil ard, tapi jannah yang ada di bumi. Ya. Dalilnya apa? Dalilnya, ya. Qad akhbarallahu ala lisani jami'i rusulihi. Ya, Allah telah mengkhabarkan, ya, melalui lisan seluruh rasulnya, anna jannatal khuldi innama yakunu ad-dukhul ilaiha yaumal qiyamah. Ya, bahwa Jannatul Khuldi itu masuknya itu hanya pada, itu adalah pada hari kiamat. Walam ya'ti zamanu dukhuliha ba'd, dan waktu masuknya Jannatul Khuldi itu belum datang karena belum ada hari kiamat. Waqad wasafa Allahu subhanahu wa ta'ala lana fi kitabihi bi sifatiha. Ya, dan Allah telah mensifatkan jannah tersebut dengan sifat-sifatnya, wa muhalun, dan mustahil ayasif Allah subhanahu wa ta'ala syai'an bisifah, Allah mensifati sesuatu dengan satu sifat, thumma yakunu dhalika syai' bighairi tilka sifah allati wasafaha, kemudian hakikatnya berbeda dengan sifat yang Allah tetapkan. Jadi sederhananya gini, Allah menetapkan, nanti dijelaskan di bawah ini, ya, Allah menetapkan sifat-sifat bagi Jannatul Khuldi. Nah, terus nanti pada kisahnya Nabi Adam, ya, ada hal-hal yang mengisyaratkan bahwa jannah yang ditinggali oleh Nabi Adam itu bukanlah jannah yang padanya ada sifat-sifat ini. Ya. Langsung kita baca saja biar lebih menghayati. Qalu fawajadna Allah Ta'ala wasafal jannah allati uiddat lil muttaqin bi annaha darul muqamah. Ya, salah satu sifat jannah lah darul muqamah. Maknanya faman dakhalaha, barang siapa yang masuk ke dalamnya, aqama biha, ya. Dia tinggal di sana selamanya. Walam yakum Adam bil jannah allati dakhala, dan Adam tidak tinggal, tidak mukim. Ya. Di jannah yang Nabi Adam masuk ke dalamnya selamanya. Ya. Nah. Kemudian yang kedua adalah sifat Jannatul Khuldi, ya. Allah mensifati dengan Jannatul Khuld. Ya. Tempat yang kekal. Sedangkan Nabi Adam tidak kekal di dalamnya. Ya. Di dalam jannah yang ditinggali itu tadi, buktinya Nabi Adam keluar. Wasafa bi annaha daru thawabin wa jazaa' la daru taklifin wa amrin. Allah mensifati juga jannah yang nanti di akhirat itu sebagai apa? Dar thawab, ya. Tempat thawab wa jazaa', tempat diberikannya pahala dan balasan amalan. La daru taklif, bukan tempat untuk taklif. Ya, pembebanan. Wa amrin, ataupun perintah ataupun nahyin. Buktinya Nabi Adam alaihissalam ketika beliau diciptakan, Allah, ya, mentaklif Nabi Adam dengan larangan untuk memakan dari pohon, ya. Kemudian wa wasafaha bi anha daru salamatin mutlaqah. Allah sifati surga dengan apa? Dengan tempat keselamatan mutlaqah, ya, tempat keselamatan. La darat tilak wantihan, bukan tempat ujian, ya, ibtila dan imtihan. Tapi kemudian apa? Nabi Adam diuji. Ya, ini menandakan bahwa jannah yang di yang nanti dimasuki oleh orang-orang beriman di akhirat, jannah yang berbeda dengan Nabi Adam yang ditinggali oleh Nabi Adam. Karena apa? Sifat-sifat yang Allah sebutkan tadi, ya, itu ternyata apa? Ternyata terjadi kebalikannya pada jannah Nabi Adam. Wasafaha bi annaha darun la yusallahu fiha abad. Allah juga mensifatinya dengan apa? Dengan tempat yang orang apa? Tempat yang orang tidak bermaksiat. Ya, tidak ada orang bermaksiat di surga nanti. Dan pada kenyataannya Nabi Adam bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memakan pohon apa? Buah larangan tersebut. Ya. Ya. Wasafa bi annaha laysa daru khaufin wala hazan. Allah mensifati jannah tersebut jannatul khuldi dengan apa? Dar khauf, tempat bukanlah tempat khauf, tempat yang adanya ketakutan di dalamnya dan juga tidak adanya kesedihan di dalamnya. Sementara ya bapak atau nenek moyang kita Nabi Adam ya di surga yang Nabi Adam tinggal di dalamnya itu apa? Merasakan khauf wal hazan. Ya. Wasamaha darussalam ya. Dan Allah menyebutnya darussalam walam yaslam fiha al-abaw min al-fitnah. Sedangkan apa namanya Nabi Adam itu tidak selamat dari fitnah, yaitu godaan iblis. Wa darul qarar ya. Tempat walam yastaqirra fiha Nabi Adam juga keduanya juga tidak bertempat tinggal di sana. Ya. Kemudian juga wa ma hum minha bimukhrajin. Ya, mereka penduduk surga surga itu minha dari surga tersebut bimukhrajin tidak akan dikeluarkan. Sedangkan Nabi Adam dikeluarkan dari surga tersebut. Ya. Wa qala la yamassuhum fiha nasabun. Ya, mereka tidak akan apa? Tidak akan ditimpa atau tidak akan ya ditimpa rasa capek, lelah. Ya, wa qad nadda fiha Adam hariban farran. Ya, sedangkan Adam setelah Nabi Adam alaihissalam setelah memakan buah itu hariban kabur farran. Ya. Wa tafiqa yakhsifani warqal jannah ala nafsi, dan dia mulai apa? Mulai mengambil warqal jannah dan menutupkannya kepada badannya. Wa hadha nasab bi ainihi. Ya. Ini kan secara kasat mata itu adalah apa? Ini hadha nasab bi ainihi. Ini adalah apa? Nasab. Ya. Kecapean. Kepayahan. Ya. Wa akhbara annahu la lahu fiha wala ta'tim, ya. Allah juga mengatakan bahwa surga itu adalah jannah itu la lagun fiha, tidak ada lagun, perkataan yang sia-sia. Wala ta'tim juga tidak ada apa? Dosa. Ya. Bukankah kemudian Nabi Adam di surga jannah yang ditinggalinya itu mendengar lagun yaitu bisikan iblis? Ya. Wa ismuhu, begitu juga Nabi Adam juga apa? Melakukan kesalahan di jannah tersebut. Ya. Waqad samaha maq'adu sidiqin, ya. Maq'adu sidiqin itu adalah tempat di mana seseorang dalam sebuah tafsir disebutkan maq'adu sidiqin adalah tempat di mana seseorang tidak mendengarkan kedustaan. Ya. Dan Nabi Adam mendengar kedustaan iblis di sini. Ya. Kemudian ini tadi dan jadi dalilnya kalau mau disimpulkan tadi yang pertama bahwa apa namanya bahwa Jannatul Khuldi itu belum dimasuki, ya, belum ada yang masuk dalamnya. Kemudian yang kedua adalah tadi Allah menceritakan sifat-sifat Jannatul Khuldi di dalam Al-Qur'an. Dan sifat-sifat tersebut ya itu tidak terjadi pada Nabi Adam. Ya, pada tempat tinggalnya Nabi Adam ketika Nabi Adam diciptakan. Itu menandakan bahwa jannah yang ditinggali oleh orang-orang beriman nanti di akhirat berbeda dengan jannah yang ditinggali oleh Nabi Adam ketika awal penciptaan. Ya. Tadi sudah kita jelaskan sifat-sifatnya, yang kemudian apa yang terjadi terhadap Nabi Adam. Kemudian kalau mau kita katakan itu dalil kedua, dalil ketiga, ya. Dalil ketiga adalah apa? Dalil ketiga adalah Halaman 67 baris terakhir, waqad qala ta'ala lil malaikah inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ya. Allah mengatakan saya menjadikan fil ardi khalifah. Fil ardi khalifah. Ya. Wa lam yaqul inni ja'ilun fi jannatil ma'wa. Ya. Maka muhal, di sini kata mustahil, tempat penciptaannya Nabi Adam itu berada di Jannatul Ma'wa, Jannatul Khuldi. Karena penciptaan Nabi Adam itu Allah jelaskan dalam ayat ini, ya, inni ja'ilun fil ardi. Ya. Ya. Inni ja'ilun fil ardi. Jadi di bumi. Ini maksudnya fil ardi tadi. Ya. Oke. Okay. Ya. Oh ya, Darul Qudus alati. Kemudian, ya. Kemudian di antara dalil lainnya adalah, ya. Faba'da an qila lahu, ini tentang iblis, halaman 68 baris yang terakhir. Wa aidan faba'da an qila lahu fahbit minha, fama yakunu laka an tatakabbara fiha. Maka turunlah dari di dalamnya. Engkau apa? Fama yakunu laka, kamu tidak berhak an tatakabbara fiha, berbuat sombong di dalamnya, ya. Kemudian, ya. Ayafsahu lahu ayarqa ila jannatil ma'wa. Fokus sama isabiah ba'da suhti alaihi wal ibad lahu wad dahri, ya, dalam maskulin wa zajri, ya, wa tardi bi utwi wastikbari wal hadza yulaimu qawluhu fama yakunu laka an tatakabbara fiha fa in kanat mukhatabatuhu li adam bima khatabahu bihi wa qasamahu alaihi laisa takabburan fama takabbur ba'da hadza. Ya, jadi ini menceritakan, ya, bahwa Jannatul Ma'wa, ya, Jannatul Ma'wa itu tidak ada tempat bagi orang yang sombong di dalamnya. Lah, karena iblis melakukan kesombongan, dituruh-turun oleh Allah Subhanahu wa taala fahbit minha. Ya, turunlah dari dalam darinya, fama yakunu laka an tatakabbara fiha. Oke, setelah iblis diusir, ayufsahalahu, maka apakah kemudian dimudahkan baginya, bagi iblis setelah mereka diusir, ya, kemudian untuk naik lagi ke Jannatul Khuldi, di atas langit ketujuh. Setelah apa? Setelah Allah murka kepadanya, diusir, dijauhkan, kemudian di apa namanya, az-zajr itu dicela, kemudian diusir, ya, atas kesombongannya. Lah, maka ketika iblis laknatullah alaihi menggoda Nabi Adam, ya, ini menandakan, ya, Nabi iblis tidak menggoda Nabi Adam dan Nabi Adam berada di Jannatul Ma'wa atau Jannatul Khuldi. Karena apa? Karena iblis sudah keluar dari sana. Ya. Maka enggak mungkin kemudian iblis naik ke atas, kemudian apa? Menggoda Nabi Adam, masuk lagi. Karena apa? Karena di Jannatul Khuldi itu tidak ada tempat bagi orang yang sombong. Ya, tidak ada tempat bagi orang yang sombong. Maka bagaimana mungkin iblis dapat menggoda Nabi Adam di Jannatul Khuldi? Berarti proses apa namanya? Iblis menggoda Nabi Adam itu bukan di Jannatul Khuldi, tapi di jannah yang lain. Yang di sini bukan Jannatul Ardi. Ya. Maka ini apa dalilnya? Ya. Ini dalilnya. Kemudian ikhwati arsyadin asyadakumullah rahimanallahu iyakum, ya. Kemudian pada halaman, kita buka halaman 76. Ya. Halaman 76. Halaman 76. Qalu, ya. فمن المعلوم الذي لا ينازع فيه مسلم أن الله سبحانه وتعالى خلق آدم عليه السلام من تربة هذه الأرض. Ya. Di antara dalil berikutnya, dalil keempat ya, ya, bahwa hal yang maklum bahwa apa namanya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan Adam dari tanah. Tanah hadhil ard, tanah bumi ini. Ya, wa akhbara annahu khalaqahu, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan ya, min sulalatin min tin. Nabi Adam diciptakan dari sulalah, dari inti-inti atau saripati dari min tin, dari tanah. Itu tanah bumi. Kemudian Allah juga mengatakan min solsalim min hama'in masnun. Solsal itu adalah tanah liat yang kering. Min hama'in, min hama'in itu adalah lumpur yang hitam. Masnun itu yang dibentuk. Ya. Faqilahu alladhi lahu solsalatun liyubsihi. Ya. Solsal itu adalah ya, tanah yang ada bunyinya, liyubsi karena dia kering. Ya, solsalah itu bisa diartikan juga lonceng. Ya. Wa qila huwa alladhi qad taghayyarat raihatu. Ada juga yang mengatakan ya, tanah yang berubah baunya, sesuatu yang berubah baunya dari kata-kata apa? Sallallaham, ya. Sallallaham itu adalah daging yang berubah menjadi berubah baunya. Ya. Wal hama, hama di sini adalah atinil aswad, itu lumpur hitam yang berubah juga. Wal masnun itu al masbub, di sini itu yang di apa, yang dituangkan. Ya. Maka ini adalah apa? Proses atau apa namanya? Zat yang digunakan untuk menciptakan Nabi Adam alaihi salam. Kemudian ya, wa hadhi kulluha atwar lit turab alladhi hiya huwa mabda'uhul awal. Ini adalah apa? Proses apa ya, proses tanah yang merupakan apa? Penciptaan pertama kali, ya, sebagaimana ya Allah juga menjelaskan proses penciptaan anak cucu Adam dari nutfah, kemudian menjadi alaqah, menjadi mudghah. Kemudian poinnya di sini, walam yukhbir subhanahu, Allah juga tidak mengkhabarkan ya annahu rafa'ahu minal ard, ya, tanah yang Allah ambil tadi dari bumi tadi, tanah dari bumi tadi yang digunakan untuk menciptakan tadi, tidak ada riwayat yang menjelaskan bahwa Allah ya membawanya, ya, memindahkannya dari bumi ke langit, ya, diangkat. Ya. La qabla takhliq wala ba'dahu. Tidak sebelum penciptaan, juga tidak apa setelah penciptaan. Maka pertanyaannya adalah, fa ina dalil ala is'adi madatihi. Maka mana dalil dinaikkannya apa bahan penciptaan itu, ya, itu tanah tadi. Au is'adihi wa ba'da khalqi. Atau mana dalil yang menjelaskan bahwa setelah diciptakan, ya, tadi bahannya juga tidak ada dalilnya diangkat ke langit. Kemudian proses setelah proses penciptaan juga tidak ada keterangan yang menjelaskan bahwa Nabi Adam dari bumi diangkat ke langit. Ya, wa hadza ma la dalila lakum alaih. Ya, ini tidak ada dalil kalian. Ya, tentunya kelompok yang berseberangan. Wala huwa lazimun min lawazimi min wala huwa lazimun min lawazimi ma akhbarallahu bihi. Ini juga bukan merupakan apa namanya kelaziman sebuah nas, ya. Maka oleh karena itu kalian tidak punya dalil, karena bahan penciptaannya itu Allah ceritakan dari tanah, dan tanahnya adalah tanah bumi, ya. Kemudian tidak ada riwayat yang menjelaskan tanah itu diangkat ke langit, ya. Atau kemudian setelah tanah itu diciptakan, tidak ada riwayat menyatakan bahwa Nabi Adam pada setelah penciptaan itu diangkat ke langit. Maka kalian dalam hal ini tidak punya dalil, ya, kurang lebih seperti itu, ya, dari pendapat pendapat yang kedua ini, ya. Saya bacakan kesimpulannya pada halaman 77. Qalu fa idza jumi'a ma akhbara Allah Subhanahu bihi min annahu khalaqahu min al-ard. Ketika kalau kita kumpulkan dalil-dalil ini bahwa sungguhnya Allah menciptakan Nabi Adam dari tanah. Wa ja'alahu khalifatan fil, dan Allah jadikan Nabi Adam sebagai khalifah di muka bumi. Wa ana iblis waswasa ilaihi min makanihi waswasa ilaihi fi makanihi alladhi askanahu fihi. Dan iblis ya menggodanya di tempat Nabi Adam tinggal. badan ahbabahu minas sama, setelah Allah SWT menurunkan iblis dari langit, bintina'ihi minas sujud lahu, karena enggan untuk sujud kepada Nabi Adam. Wa annahu akhbara malaikatahu annahu ja'ilu fil ardi khalifah, Allah juga menjelaskan kepada para malaikatnya bahwa Allah menjadikan di muka bumi itu apa? Khalifah. Wa anna darul khuldi daru jazaa, ya. Dan sesungguhnya ini sifat-sifat dari darul khuldi, jannatul khuldi, darul jazaa wa thawab, ya. Tempat balasan, pahala, ya. Tidak ada imtihan, tidak ada taklif di sana. Tidak ada perkataan yang sia-sia, ya. Kemudian tidak ada dosa, tidak ada perkataan dusta, ya. Kemudian siapa yang memasukinya tidak keluar dari dalamnya. Kemudian dia tidak bersedih hati. Kemudian tidak ditimpa rasa takut, tidak tidur, ya. Kemudian Allah mengharamkannya kepada orang-orang kafir, sedangkan iblis pentolannya orang kafir. Bagaimana mungkin iblis bisa masuk ke surga dan menggoda Nabi Adam setelah dia dikeluarkan? Faidza jumi'a dzalika ba'dahu ila ba'd, ketika dalil-dalil tadi kita kumpulkan, wa faqara fihi al-munsif, dan orang yang munsif itu mencoba berpikir, ya, yang kemudian alladzi rufi'a lahu ilmu dalil, yang dia memiliki, ya, ilmu tentang dalil, fasyamara ilaihi, kemudian dia fasyamara itu bersemangat kepadanya, wa raba'a bi nafsi an hadhihi at-taqlid, dan mengangkat dari dirinya taklid, tabayyana lahu shawab, maka akan jelas baginya apa? As-shawab, kebenaran. Kebenaran maknanya bahwa jannah yang ditinggali oleh Nabi Adam bukanlah jannah yang nantinya dimasuki oleh orang-orang beriman di akhirat. Ya. Kemudian ikhwati arsyadina sadaqakumullah rahimanallah wa iyyakum, kita lanjutkan sedikit, kita baca cepat saja tentang apa? Perdebatan. Perdebatan dari dalil-dalilnya. Ya. Kemudian fi jawab al-babul khamis, fi jawabi arbabi hadzal qawli ashabil qawlil awal, ya. Pendapat kedua membantah dalil-dalil pendapat yang pertama. Pertama, amma qawlukum, sesungguhnya pendapat kalian, inna qawlana huwa alladhi fatara Allah alaihi ibadahu bi aitu la ya'rifuna siwa fal mas'alah sam'iyyah la tu'rafu bi akhbarir rusul. Ya, wa nahnu wa antum innama talaqqayna hadza min al-Qur'an la min al-ma'qul wa la min al-fitrah. Pertama kan dalilnya tadi kita sampaikan bahwa dalilnya dalil fitrah. Kemudian dibantah. Ya, masalah ini adalah masalah bukan masalah fitrah, bukan masalah yang landasannya akal, tapi landasan masalah permasalahan yang landasannya apa? Dalil. Ya. Maka dalam hal ini dalil fitrah tertolak. Ya. Karena apa? Karena kita mengikuti makna, mengikuti dalil, dan kami sudah sampaikan dalilnya kurang lebih seperti itu, ya, ya. Wa nahnu nutalibukum, perhatikan tantangannya, kami menantang kalian bisahibin wahid, satu sahabat, au tabi'in, atau satu tabi'in, atau satu athar sahih, ya, atau hasan lah, yusarrih, yang menjelaskan dengan tegas bi annaha jannatul khuldi, bahwa surga yang ditinggali, jannah yang ditinggali oleh Nabi Adam itu adalah jannatul khuldi allati 'adallahu lil mu'minin bi 'ainiha, ya, yang Allah persiapkan untuk orang-orang beriman, ya. Maka ini tantangannya, sebutkan satu pendapat sahabat, kalau enggak tabi'in, kalau enggak athar yang sahih, kalau enggak hasan lah, ya, yang menjelaskan bahwa surga yang ditinggali Nabi Adam, jannah yang tinggal Nabi Adam adalah jannah yang sama. Ya. Kemudian kita langsung lompat ke paragraf terakhir. Wa mastidlalukum. Adapun dalil kalian dengan hadisnya Abi Hurairah, ya, yang mengatakan Nabi Adam enggan untuk meminta kepada Allah untuk dibukakan surga. Karena apa? Karena Nabi Adamlah penyebab dikeluarkannya dari surga. Ya, fa innama yadullu ala ta'akhuri Adam alaihi salam an istiftah lil khathiyah taqaddamat minhu fi dari dunia. Wa annahu bisababi tilkal khathiyah hasalalahu al-khuruj minal jannah kama fil lafdh al-akhar. Inni nuhita an akla syajarah fa akaltu minha. Fa inna fi hadza ma yadullu ala annaha jannatul ma'wa bimutabaqatin aw tadammunin aw istilzam wa kadza. always tilzam. Ya. Pertanyaannya adalah mana yang menandakan bahwa dengan tadi dengan dilalah mutabaqah, dilalah tadamun atau dilalah istilzam. Ya, ini pembahasannya lain. Tapi ini adalah salah satu dari dilalah sebutkan ya. Dari dilalah kalian mau pakai dilalah apa silahkan, mau dilalah mutabaqah silahkan, dilalah tadamun silahkan, dilalah istilzam silahkan ya. Tapi sebut mana dari ayat ini yang menjelaskan tentang apa? Tentang bahwa permintaan maaf Nabi Adam itu karena dia dikeluarkan dari surga yang sama, surga yang akan dimasuki oleh orang-orang beriman. Tidak ada menurut pendapat sini. Ya. Kemudian tadi dijelaskan lafaz ihbitu ya, halaman 80 halaman apa paragraf terakhir dijelaskan ya. Wa qulna bitu ya, pendapat istidlalukum biqouli ta'ala wa qulna bitu ya akhi atiba ikhrajih minal jannah falafdhul hubud la yastalzimu nuzul minas sama' ila al-ard wa ghayatuhu ayadullu ala nuzul min makanin 'alin ila asfalin minhu wa hadha ghairu munkar ya fa inna kanat jannatan fi a'la al-ardi fa uhbitu minha ila al-ard ya. Kalian kan mengatakan tadi ada di sana kata-kata ihbitu yang itu maknanya diturunkan dari atas ke bawah, yang kalian simpulkan dari langit ke bumi. Maka pertanyaan di sini apa? Kata-kata ihbitu itu tidak mesti maknanya dari diturunkan dari langit ke bumi. Ihbitu itulah diturunkan dari tempat yang tinggi ke tempat yang lebih rendah, dan ini bisa diterima. Dan bisa saja kemudian apa? Ya, jannah yang ditinggal oleh Nabi Adam itulah jannah yang berada di atas bumi. Jannah fi a'lal ard, di atas bumi. Kemudian diturunkan Nabi Adam ke bawah bumi. Ya, ke bawah bumi, bumi yang kita tinggali hari ini. Ya, tadi itu bantahannya. Kemudian ya, halaman 81 paragraf kedua, wa amma qawluhu, dan perkataannya walakum fil ardi mustaqar wa mata'un ilahin, dan kalian di sana ya menjadi tempat tinggal ya, wa mata'un ilahin ya, fa hadza la yadullu ala annahum lam yakunu qabla dzalika fil ard. Ayat ini sama sekali tidak menunjukkan bahwa apa, bahwa mereka yaitu tiga orang tadi itu Adam, Hawa dan Iblis itu sama sekali tidak menunjukkan bahwa mereka sebelumnya bukan di bumi. Ya. Fa innal arda ismu jinsin wa kanu fi 'alaha wa athyabi afdaliha. Ya, karena ard itulah ism jins. Ya. Dan mereka ketika mereka diciptakan, ya ketika Nabi diciptakan dan bersama Hawa, mereka berada di a'laha, di atasnya, di tempat yang paling baik dan tempat yang paling mulia. Ya. Kemudian diturunkan lagi ke bumi. Saya bumi itu ke fi mahalin la yudrikuhum ya liju ala ora wala dhama wala dhuha fa uhbitu ila ardin ya'ridu fiha dhalika kulluhu. Ya, jadi ini sekalian dibantah nih. Ya, mereka berada di jannah, ya. Jannahnya tuh fauqal ardi fi, ya di bagian bumi yang paling atas. Ya. Itu kemudian apa? Yang mana mereka tinggal di tempat yang paling nyaman, yang paling indah. Mereka di sana tidak lapar, mereka di sana juga tidak apa telanjang, juga tidak haus dan juga tidak kepanasan. Kemudian diturunkan ke tempat yang mereka haus di sana, bisa haus, bisa kelaparan dan lain sebagainya. Seperti itu. Kemudian oke, okay. Halaman 83 ya, wa amma qaulukum ya, pendapat kalian mengatakan jannah ya, jannah itu waradat mu'arrafatan, jannah itu, jannah yang menceritakan tentang surganya Nabi Adam itu menggunakan alif lam ta'rif ya, allati lil ahad fatansarifu ila jannatil khuld ya. Di sini dikasih contoh faqat waradat mu'arrafatan bil lam. Nih saya kasih contoh, katanya jannah yang mu'arrafah ada alif lamnya ya, dan tidak dimaksud di sana apa? Jannatul khuldi. Ya, sebagaimana di dalam surat Al-Qalam, ya, inna balaunahum kama balaun ashabal jannah. Al-jannah di sini menggunakan alif dan lam, ya. Tapi kemudian apa yang dimaksud di sini bukan jannatul khuldi, tapi apa? Ashabul jannah, kebun, pemilik kebun, ya. Id aqsamu la yasrimunha musbihin, ketika mereka bersumpah mereka akan memanennya apa di pagi hari. Ya. Kemudian halaman 84, wa maqaulukum innallaha ta'ala. Ya, bahwa perkataan kalian bahwa Allah menjamin Nabi Adam ketika Nabi Adam bertobat akan dikembalikan lagi ke jannah tersebut, ya. Fala raiba anal amru kadzalik walakin laisa na'lam anna dhaman innama yatanal audihi ila tilkal jannati bi'ainiha. Ya. Janji yang Allah berikan kepada Nabi Adam itu Allah tidak menjamin Nabi Adam untuk memasukkan Nabi Adam ke tempat dia tinggal sebelumnya. Ya. Maka kembali di sini ya maknanya tidak mesti dimaknai aud, ya, kembali ke tempat Nabi Adam diciptakan, tidak, ya. Bal idza adahu ila jannatil khuld, ya. Bahkan ketika Allah Subhanahu wa taala mengembalikan Nabi Adam ke jannatul khuld, maka Allah telah menepati janjinya kepada Nabi Adam meskipun keduanya tempat yang berbeda. Seperti itu, ini beberapa munakasyah. Saya minta waktu kurang lebih 5 menit lagi, ya. Ini kan tadi menjelaskan tentang kelompok yang kedua membantah dalil kelompok yang pertama. Nah, sekarang ya dalil kelompok yang ke satu pertama membantah dalil kelompok yang kedua. Kelompok yang mengatakan bahwa jannah itu jannatul khuldi. Ya. Oke, kalian berdalil tentang bahwa jannatul khuldi itu nanti dimasukinya ketika hari kiamat, ya. Dan sekarang belum datang waktu untuk memasukinya. Ya. Ini memang betul. Fa hadza haqqun fid dukhul al mutlaq. Ini memang betul ketika yang dimaknailah masuk secara mutlak. Ya. Alladzi huwa dukhul istiqrar wa dawam, yang mana masuknya untuk istiqrar, ya, berdiam diri di sana selamanya. Ya, wa amma dukhul al-arid, adapun masuk kemudian keluar lagi, ya, maka bisa saja terjadi sebelum hari kiamat. Bukankah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika Isra dan Mi'raj, ya, itu juga apa? Juga masuk ke dalam surga, ya. Wa qad dakhala Nabi sallallahu alaihi wasallam al-jannah lailatal Isra, Nabi telah masuk surga. Wa arwahul mu'minin wasyuhada fil barzakh fil jannah, arwah orang-orang beriman dan para syuhada, ya, itu apa yang mereka pada di alam barzakh itu, arwah mereka berada di jannah, ya. Ini bukti bahwa ya tidak mesti waktu masuknya surga itu waktunya nanti setelah hari kiamat, ya. Nanti setelah hari kiamat itu masuk secara mutlak, ya, tapi masuk yang kemudian keluar untuk keluar kembali, keluar lagi, itu ya mungkin saja disebutkan dalil-dalilnya tadi. Maka bisa saja Nabi Adam itu masuk untuk keluar seperti itu. Kemudian adapun dalil wa amma ihtijajukum, dalil-dalil kalian bisa iril wujuh. Masih halaman 86, ya. Dalil-dalil kalian yang menjelaskan tadi sifat-sifat surga, ya, kemudian kalian ceritakan tentang kondisi Adam yang bertolak belakang dengan sifat-sifat surga tadi, fa hadza kulluhu haq, ini betul, la nungkiruhu nahnu, kita tidak mengingkarinya, wala ahad min ahli Islam, ahli Islam juga tidak mengingkarinya, walakin hadza idza dakhala al mu'minun yaumal qiyamah, sifat-sifat ini tadi adalah apa? Ketika orang-orang beriman memasukinya pada hari kiamat, sebagaimana siyakul ayat bercerita, konteks ayat bercerita tentang itu, ya. Wa hadza la yanfi yakuna fiha baina abawayhi thaqalan ma hakahullah, dan ini tidak menutup kemungkinan terjadinya apa yang terjadi bagi apa? Bagi nenek moyang manusia, ya. Kisahnya Adam dan Iblis, Adam, Hawa dan Iblis, seperti itu. Ya, ini kita singkat-singkat saja. Kemudian perkataan kalian bahwa sesungguhnya surga tadi dar jaza wa thawab, bukan dar taklif, ya. Sedangkan Allah memberikan taklif kepada Adam dengan melarang untuk memakan pohon, ya. Maka kami jawab dengan dua jawaban. Anu inna ma yamtanu an takuna ad taklif idza dakhala al mu'minuna yaumil qiyamah. Ya. Pertama jawabannya adalah iya, jannah menjadi apa namanya? Menjadi darus thawab dan dar apa namanya? Dar thawab dan dar jaza ketika apa? Ketika orang-orang beriman masuk ke surga tersebut pada hari kiamat. Ya. Nih. Ya, adapun ketika di luar konteks itu tidak menutup kemungkinan menjadi darul taklif, ya. Kemudian wajasani an taklif fiha lam yakun bil amal allati yukallafu biha an-nas fid dunya. Adapun taklif yang ada Allah berikan kepada Adam di sana, itu taklifnya berbeda dengan taklif amal-amal manusia di dunia, puasa, salat, jihad dan lain sebagainya. Ya. Wa inna makana hajran alaihi ma fi syajaratin wahidah min jumlati asjariha, hanya larangan memakan satu pohon. Jadi taklifnya itu taklif yang berbeda. Ya. Oke. Kemudian fati asyari sudakumullah rahimunallah wa iyakum fa hadza intaban. Oke. Ya. Kan tadi disinggung dalil bahwa enggak mungkin kemudian iblis, ya, bisa memberikan waswasah kepada Adam ketika Adam berada di Jannatul Khuldi. Karena iblis sudah dikeluarkan, bagaimana mungkin lagi dia bisa naik kemudian, dan kemudian jannah juga tidak ada tempat baginya untuk orang-orang yang sombong. Maka di sini dijawab, "Wa ma istidlalukum bi qasati waswasati iblis lahu ba'da ihbatihi wa ikhrajihi minas sama, fala amrulllah innahu lamin aqwa'illah wa dhharuha 'ala sihhati qaulikum wa tilka ta'assufat kadukhulihil jannah." Wasu'udihi ila sama ba'da ihbatihi ba'da ihbatillah lahu minha la yartabiha munsifun walakin la yamtani ayas ada ila hunaka su'udan aridan li tamamil ibtila wal imtihan alladhi qaddarahu Allah ta'ala wa qaddara asbabahu wa lam yakun dhalikal makan mak'adan lahu wa mustaqirran kama kana. Ya. Dalil kalian yang mengatakan enggak mungkin iblis masuk ke sana, dan ya kayaknya ini dalil kalian yang paling kuat katanya di sini, ya. Pertama bahwa apa namanya? Enggak menutup kemungkinan iblis bisa naik lagi, tapi naiknya apa? Su'udan aridan. Ya, naik sebentar, ya, bukan untuk selama-lamanya. Litamamil ibtila wal imtihan, tujuannya untuk apa? Untuk sempurnanya ibtila, ya, ujian dan imtihan yang telah Allah takdirkan, ya. Dan Allah tetapkan sebab-sebabnya. Ya. Maka itu bukan menjadi tempat mustaqirran, itu bukan menjadi tempat iblis bisa tinggal lama. Ya. Tapi bisa saja apa? Ya, Allah memberikan peluang itu kepada iblis untuk tadi, ya, untuk sempurnanya ibtila dan imtihan yang telah Allah takdirkan kepada manusia. Bukankah, ya, ini menggunakan dalil kias, ya, kurang lebih, ya. Bukankah kemudian Allah Subhanahu wa taala juga, ya, sebelum diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, ada setan-setan yang mencuri dengar di langit. Ya. Ya. Ada setan-setan yang mencuri dengar di langit. Ya. Lah ini sama katanya. Nah, kalau sebelum diturunkannya Nabi Muhammad, diturunkan hanya wahyu kepada Nabi Muhammad, ada setan-setan yang mencuri-curi dengar berita-berita di langit. Ya. Berarti kan masih bisa, ya, iblis untuk naik meskipun dia telah diputuskan untuk diturunkan. Ya. Kemudian Oke. Ya, tadi dijelaskan bahwa Adam itu diciptakan dari tanah, ya, tanah bumi. Kemudian tidak ada riwayat, tidak ada penjelasan yang menjelaskan Nabi Adam itu dibawa ke langit. Ya, di sini dibantah. Wa mastajadukum bikauni khuliqa minal ard. Dalil kalian bahwa Adam itu diciptakan dari bumi, fala reba, itu bukan fala reba fi dzalik. Ya. Tidak ada keraguan dalam hal itu. Walakin innalakum annahu kama khalaqahu fiha. Pertanyaannya adalah kalian dapat dalil di mana bahwa Allah menyempurnakan penciptaan Adam itu di bumi? Ya. Apakah ada dalil bahwa penciptaan Adam itu penyempurnaan penciptaan Adam itu berada di bumi? Nah, di balik bertanya. Maka dibawakan dalil, "Annallahu Subhanahu wa ta'ala alqahu 'ala babil jannah." Yang dalam sebuah atsar bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala meletakkannya di depan pintu surga, arba'ina sabahan. Walau alam arba'ina sabahan apakah diartikan 40 pagi atau 40 hari, ya. Kemudian apa? Faja'ala iblis yatifu bihi. Iblis kemudian berputar-putar mengelilingi yaqul dan mengatakan, ya, li amrin ma khuliqta. Ya. Untuk hal apa engkau diciptakan? Jadi kepada tanah yang diciptakan darinya Nabi Adam. Falamma ra'ahu ajwaf, maka ketika iblis melihat tadi ajwaf itu berongga, alima annahu khalqun la yatamalak. Iblis tahu bahwa ini adalah Allah alam. Saya tidak tahu artinya maknanya ana khalqun la yatamalak ini, nanti biar saya cari. Kemudian mahasyahnya di sini faqala, kemudian iblis mengatakan la in sulittu alaihi la uhlikannahu, kalau seandainya aku berkuasa atasnya, ya, maka akan saya hancurkan makhluk ini. Wa in sulittu alayya la asyanau, kalau dia dikuasakan kepada saya, maka saya tidak akan mentaatinya. Ya. Kemudian mahalu syahidnya tadi, ya. Ada proses penciptaan Adam yang diceritakan dan ini apa? Alqahu ala babil jannah. Nah, ini kalian kan minta mana dalil bahwa apa? Bahwa tanah penciptaan Adam itu dibawa ke langit. Ini dalilnya. Kurang lebih itu ikhwati arsyadin asadukumullah rahimanallahu iyakum. Kita cukupkan dulu sampai pada halaman 90, ya. Jadi kita menyelesaikan 4 bab, ya. Bab pertama tentang dalil-dalil mereka yang mengatakan bahwa jannatu Adam itulah jannatul khuldi, ya. Kita sudah paparkan tadi dalil-dalilnya, ya, sebagian dalil-dalilnya. Kemudian bab yang kedua yang kita pelajari pada siang hari ini adalah dalil-dalil mereka yang mengatakan bahwa jannatu Adam jannatul ardi, ya, jannahnya Adam itulah berada di bumi bukan di langit, ya. Kemudian kita bab berikutnya kita bahas tentang bantahan kelompok kedua kepada kelompok pertama, kepada dalil-dalil kelompok pertama, dan bab keempat bantahan dari kelompok pertama kepada kelompok ketiga. Wallahu a'lam bishawab. Saya tidak melihat Ibnul Qayyim al-Jauziyah di sini merajihkan salah satu pendapat, ya, pada pembahasan ini. Wallahu a'lam bishawab. Apakah kemudian karena memang dalil-dalilnya begitu kuat dan dua pendapat ini cukup muktabar, ya, seperti itu. Adapun bab selanjutnya yang insyaallah akan dibaca adalah tentang apa? Tentang subhat orang yang mengatakan bahwa jannah, ya, itu tidak diciptakan, belum diciptakan. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisair muslimin wal muslimat min kulli dhanbin fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Semoga Allah menjadikan puasa kita, ibadah kita, salat kita, tilawah kita menjadi keberkahan, dan Allah angkat wabah ini dari negeri kita, ya, dan dari negeri kaum muslimin secara umum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.